Rasulullah, dalam mengenangmu kami ikuti lembaran kisahmu, pahit getir perjuanganmu, cahaya Islam yang dibawamu, pengorbananmu tiada terkira untuk umatmu yang tercinta. Engkau terima kampung derita, tabahnya hatimu menghadapinya. Tak terjangkau kasih sayangmu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Wajahmu, tapi kami mencintaimu dan kami mengamalkan sunnahmu. Perjuanganmu, duhai baginda, kami lanjutkan dengan suka rela, walau berat akan terasa. Allah dan Rasul pastikan membela. Tak terjangkau kasih sayangmu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Kepada kami sebagai umatmu, tabahnya hatimu menempuh cobaan, mengajar kisahmu, pahit getir perjuanganmu, cahaya Islam yang dibawamu, pengorbananmu tiada terkira untuk umatmu yang tercinta. Engkau terima tempuh derita, tabahnya hatimu menghadapinya. Tak terjangkau kasih sayangmu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Kepada kami sebagai umatmu, tak banyak hatimu menempuh cobaan, mengajar menjulang panggi kemenangan, syiar Islam mencapai kejayaan. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, tapi kami mencintaimu dan kami mengamalkan sunnah. Baginda kami lanjutkan dengan sukarela, walau berat akan terasa. Allah dan Rasul pastikan membela. Tak terjangkau kasih sayangmu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. hari.